Mitra bisnis, menurut Quick Yan Gi, Freeport McMoRan Amerika sebagai induk usaha Freeport Indonesia bisa dipastikan telah memiliki gambaran lengkap atas potensi bahan tambang pada area konsesinya di Pegunungan Grasberg, Papua. Sehingga perusahaan itu berani membenamkan investasi untuk melakukan pengeboran sedalam 400 meter guna mengeduk emas serta bahan tambang lainnya yang berada di bawah permukaan bumi Papua, serta mencantumkannya di dalam annual report khusus untuk para investornya di Amerika. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yan Gi. Baik, Pak Quick. Tampaknya Freeport telah merealisasikan eksplorasi tambangnya di bawah perut bumi ya, Pak? Iya, betul. Kalau dari annual report, ya sudah. Makanya saya bertanya-tanya, sebenarnya yang baca laporan ini siapa gitu loh. Sebab alasan kenapa saya sampai mencari-cari dan mempelajari halaman demi halaman, karena saya membaca Pak Rosik Sucipto, dirutnya itu, waduh, gagahnya seperti itu di Suara Pembaruan kan. Coba saya pelajari. Nah, ternyata kayak gitu. Yuk. Bayangkan, Freeport itu membangun infrastruktur untuk ngebur lebih dalam, yang cadangannya luar biasa, itu cuma habis 3 miliar, 4 miliar dolar. Itu cuma gross profit 1 tahun dia korban. Kan bisa nggali sampai 20-40 gitu loh. Ini kalau orang bicara tanpa angka, itu ya sudah ngotot-ngototan, kira-kira ngerti kerugian berapa. Tapi kalau lihat angka lebih gila lagi gitu. Dan kita lalu menjadi bertanya-tanya, sebenarnya pemimpin kita itu kenapa sih? Bodoh, apa buddha, apa bagaimana gitu. Dan lakinya tidak menyalahin apa-apa, cuma tidak mau memperpanjang. Saya kan dikalahkan blok 10 dulu kan gitu. 20-10 habis, minta diperpanjang saya 20-30. Saya berkelahi sendirian dikalahkan. Lantas, apa komentar Bapak pribadi melihat hal ini? Ya, secara keseluruhan, sumber daya mineral Indonesia yang banyak, katanya banyak, kaya itu tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri. Jadi, Freeport ini adalah contoh yang mencuat sekarang. Ya, satu-satunya pendapat, satu-satunya komentar, Mbok, sekarang kan sudah waktunya ditransparankan dong, dibuka. Itu pembagiannya bagaimana, jadi perusahaan biasa saja, perusahaan swasta yang menjual sahamnya di Bursa Efek Jakarta kan mesti memberikan laporan keuangan yang sebenarnya yang diaudit untuk siapa saja yang ingin melihat itu. Tapi ini kekayaan milik rakyat, tetapi di kekepin sendiri gitu. Nggak boleh ada orang yang tahu, jadi memang sudah rusaknya sampai seperti inilah. Demikian Quick Yan Gi, saya Kiki Wijaya.